kau bicara setan logika. Sedikit keras kepala dasar betina. Ku suka kamu, sungguh suka kamu. Ku perlu kamu. Banyak orang bilang aku mabuk kebayang. Aku cinta kamu, bukan cinta uangmu. Aku puja selalu setiap ada waktu. Ku suka kamu. Ku suka kamu.